Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, masih bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, hikmah dari perbuatan Nabi Khidir. Pada hari ini kita masih melanjutkan kisah tentang pembunuhan anak yang tidak berdosa. Ada rahasia di balik itu. Kemarin kita telah mengkaji dan menyebutkan dari sisi orang tua bahwa orang tua yang beriman dilindungi Allah. Fakana abuhu abawahu mu'minaini. Orang tua yang beriman bersama Allah. Jangankan penjahat dari kalangan luar, dari kalangan dalam pun akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya pembunuhan antara cucu dan kakek di Indonesia, bahkan kakek membunuh kakek yang lain. Kalau kita lihat ayat kemarin, karena tidak ada iman. Kenapa? Karena di sini disebutkan abawahu mu'minaini kemarin. Kalau karena bukan kedua orang tuanya mukmin, mungkin anak itu masih tetap lenggang kangkung hidup di dunia ini. Sekarang dari segi generasinya, ayat 81 berbunyi fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minu zakatan wa aqraba rahma. Kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapanya. Yang meninggal, meninggal. Yang lahir akan tumbuh lebih baik dari yang ditinggal. Itulah kehidupan. Hikmah dari pelajaran Nabi Musa dan Nabi Khidir, bahwa yang telah berlalu biarlah jadi kenangan dan dipetik pelajaran darinya. Yang akan datang mudah-mudahan lebih baik. Itu jugalah yang didoakan oleh Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mabdilna khairon minhu. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah, kata Ummu Salamah. Kemudian Nabi berkata, doakan Allahumma abdilna khairan minhu. Ya Allah, gantikanlah kepada kami yang lebih baik darinya. Maka Ummu Salamah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, adakah yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah ini? Tidak berapa lama kemudian, setelah selesai masa iddahnya, Nabi Muhammad meminang Ummu Salamah. Dan kemudian Ummu Salamah teringat, iya benar, doa saya dikabulkan dan saya mendapatkan sosok suami yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Muhammad Rasulullah. Begitu juga dengan kisah kita ayat 81 ini, yang sudah meninggal sudahlah, mudah-mudahan yang lahir kemudian generasi yang lebih zakatan wa aqraba rahma, lebih suci dan bisa menebar kasih sayang tidak saja kepada kedua orang tua tetapi kepada siapa saja. Ini yang dapat saya sampaikan sahabat. Iya. Ayat yang baru kita kaji tadi adalah juga atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bahasa fa'aradna, kami kehendaki, kata Allah. Berarti Allah sudah memerintahkan ke seluruh malaikatnya, ke seluruh muka bumi ini. Karena itu adalah merupakan ketaatan bagi orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu untuk menggantikan mereka dengan anak yang lain, khairan minhu, zakawah, wa aqraba ruha, rahma. Jadi apa yang kita dapatkan selama ini atau apa yang kita cintai selama ini, apabila itu pergi dari kita, itu bukan adalah suatu hal yang buruk, tapi Allah ingin memberikan kita kepada hal yang lebih baik lagi. Begitu juga pendidikan kepada anak-anak. Kalaulah orang tua melihat apa yang jadi sekelilingnya itu tidak bisa anak-anak itu membendungi atau menahan dengan apa yang di sekelilingnya, lingkungan yang sudah rusak, maka ambillah sebuah kebijakan. Artinya kebijakan itu supaya dapat menahan diri-diri mereka itu dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Kalau tidak bisa juga, maka dilakukannya dengan jalan tinggal di asrama atau di sekolah pendidikan yang ada asramanya, seperti di pesantren dan yang lain-lainnya masih banyak lagi. Karena apa? Karena modal pendidikan kalau dia dapatkan dari awal, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan nanti di kemudian harinya. Tapi kalau sudah tidak dapatkan, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Begitu juga kita, di dalam lingkungan kita, kita harus dapat menahannya. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan hal yang lebih tidak kita duga lagi di dalam kehidupan ini, sehingga kita akan merasakan kesusahan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu hal, Allah ingin menggantikan hal yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut perasaan kita, bukan menurut kasih sayang kita, karena sini tidak berlaku logika kasih sayang ataupun yang lainnya. Karena Allah ingin menggantikan terjadinya gempa, terjadinya banjir yang begitu banyak menimpa Indonesia dan negara-negara lainnya, karena itu adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya, tapi dengan jalan yang tentunya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fi waqtil ladzi turid wa innama fi waqtil ladzi yurid. Tidak pada waktu yang kamu inginkan, kata Allah, tapi pada waktu yang Allah inginkan. Maka dengan konteks ini kita dituntut untuk banyak bersabar, melaksanakan perintah Allah, juga menjauhi larangannya, sehingga kita mendapatkan kesabaran itu nantinya, yaitu Allah yang akan menggantikan. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah diberitahukan Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk surga dan 10 sahabat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengadakan syukur kepada Allah melalui salatnya, melalui ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu yang menonjol dalam hadis adalah sampai bengkaknya kaki Rasulullah. Maka istri Rasulullah juga menegur, "Ya Rasulullah, tidak sudah cukuplah, karena Allah sudah menjanjikan engkau surga." Maka jawab Rasulullah, "Aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah." Kenapa Rasulullah mengatakan hal seperti ini? Karena kalau Rasulullah sudah merasakan surga yang dijanjikan Allah itu, yaitu sangat nikmatnya, maka belum dibandingkan dengan apa-apa kesabaran yang selama ini yang ia lakukan pada masa hidupnya. Maka kalau kita mengerti akan indahnya yang Allah gantikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan kesabaran itu dalam menjalankan ibadah itu sampai kepada puncaknya ibadah tersebut. Begitu saja. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, Dapat kita simpulkan dari apa yang kita kaji di ayat 81 surah Al-Kahfi ini. Yang pertama, bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah ingin menyengsarakan dan membuat kita sengsara. Tidak. Dia ingin membahagiakan dan ingin kita hidup dalam keadaan bahagia. Yang kedua, apabila kita kehilangan sesuatu, selama itu bukan iman kita, maka akan diganti Allah dengan yang lebih baik. Kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan jabatan, yakinlah ada kebaikan di balik itu dan ada kebahagiaan yang luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, sebagai anak bertujuan dilahirkan orang tua, bertujuan diciptakan Allah untuk berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Anak yang diidamkan oleh orang tua adalah anak yang dapat menebarkan kasih sayang kepada orang tua dan kepada sesama. Jangan karena ibadah kita yang menggebu-gebu melupakan tanggung jawab kita kepada orang tua. Siapa itu namanya Ustaz Fajrul? Yang anak durhaka karena sholatnya melupakan orang tua. Ada seorang manusia yang dipanggil oleh ibunya dan dia melupakan ibunya, sehingga waktu sakaratul maut nyawanya tidak bisa dicabut karena orang tuanya tidak bisa, belum mau memaafkan. Nabi Muhammad berkata, kalau ibu tidak memaafkan, akan kubakar anak ibu. Akhirnya karena kasih sayang ibunya, dia memaafkan. Dan anak tersebut, walaupun soleh terhadap Allah, tapi tidak berbakti kepada orang tua, hampir mati dalam keadaan menderita. Berbaktilah kepada orang tua, karena hikmah ketiga menginginkan kita aqraba ruhman, menjadi orang yang dapat berkasih sayang terutama kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.